Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari kampung paling terkenal di Indonesia. Si Rambut Jagung persembahkan untuk Anda. So, Ima bersama Cesar Sonata. Jajah.